Pa'palakuanna, Suho, Hondongan, 26. Ya makkadan tomaja agri pelaku Paulus nawa. Di bemmo ko wattu laun tula katahangammu. Tappa mlaka limanna Paulus, manen tulai kahakahana nawa. O tomaja Agripa, napa boboya tulak to Yahudi, sapo iko tulat tak koingganna adak kebiasaan na to Yahudi, solengganna kahakaha to sinasi pengka-pengkai. Dadi kehongko akusi dinna lotemo, akamala sule di olomu, laun tulak katahanganku. Sapo ku pelau kelamala, sabah ko sape umpengi ipak tulakku. Ingganna to Yahudi na sannasam pak palakuangku, mengkalau pimanguhangku susi dia botolitakku te yawu Yerusalem. Aka setonganna kelana aku, lamala na sabi, aka mengkalau dia pimai, anakon duka mesa to mentama kakalebuan na Parisi, to matuh husi dasi dari lampiada sangki. Sapo temo ke dea di olomwa di pahesa aka ungkata paya indopak dan diam puha na beem puang ala ta'ala lako nene to tapo nene. Pak dan dia niato na pemitai liu duka to Israel pesunna to 12. Na polalam menombaliu lako puang ala ta'ala alwan nabing. Dadi ian nasuhun to mahaja Agripa, na pasala to Yahudi aka ku kata pai pak dan dia niato o. Aka nalatai tam akalamwa kenapa tuwoi sule puang ala ta'ala to mate. Setonganna kau duka yolona ku ua, lamengke dea sola sumpuka matohangku, umbali pengkahangan na puang Yesus to Nasaret. Anna kahakahaya to'o puhang kupalako yawo Yerusalem. Akatapana puha untahima suha pahenta di kapala sando, ta angga mandi kupopeta hungkun to untuhu puang Yesus, sapo kusituhu iduka kedipatei. Sulela kosi basa tama pak sambajangan nundah hinggan na tuntuhu puang Yesus. Anna kusuai umbahoi puang Yesus. Tandana mialialia watu eta to'o, silau pi kupeala ko kota senga. Oto mahaja, tapana mahasan nak mola lalal lalako damsik, akan apa kuasa anna nasua ingganna kapala sando laku pateen duka tueta, ya mola lalang katangan na allo, pisanan na kuita pangkaha mak bulo-bulo ya wamailangi, masih sak puhaya anna lamata allo, na pali asangkam pada indoto kupasola. Tapa songka kandok kolita, ya ku hingin gamaha napak kadaya mak basa Ibrani nawa. Saulus, o Saulus, aka kasuhungan anondaha. Akalo sagai ko kalemu kelombali ko patujun na dewata. Kutimbai ku ua, akamen na ko dewata. Natimbai ak nawa, kontoin de puang Yesus tondaha. Sapo bangon ko amuke de. Umpak paitan nak kaleku matim, akalakuakak komenda di pesuaku anasak bingku. Akenggan na kahakaha puha muita allotemo, anaindo manelaku paitaiko, lontulasan nasan tau senga. Akalaku tasui ko ilam mayala na to Yahudi, anatayan na to Yahudi. Analaku suako lao, umbukai matan na hupatau, anamala mesuun ilam may kamalilingan mentama kamasyasan, mesuun ilam may kakuasaan na to mahajan na setam, mentama kakuasaan na puang ala ta'ala. Anamala, diampunian dosana, analon tahima manak pak tambak na puang ala ta'ala, indola na be'en ninggan na umakna, to puha na sehoi, akakamata pasanna lako kaleku. Nasuhun to mahaja, tak malah talaku tuhui indo pahenta na palo sayak dewata, to puha kuita anna kuhingi yawo mai suhuga. Uhuhu na kupak pakahebal lako to Yahudi di Damsik, mana yawo Yerusalem, anna lembana Yuda, duka lako tayan na to Yahudi kuwaan, tihokongan kuak gaumu, amu pak pasule lako puang ala ta'ala, anamak pogau kuak lasi tuhukna indo katihokongammu. Yanto nasuhun nasakka to Yahudi ilam banwa dewata, anasai dia tanapatei. Sola pak kamasena puang ala ta'ala, mala pak tubo, sule lako temo untula diona puang Yesus susi lako tobahini, tel lako to kasalle. Aka indo kupak pakahebaan, tak den nalakna indo puha natulak lopo Musa solenggana nabi nawa, to puha dilantik lame pasalama, lau si dim pandah haam, anai handala yolo tibangon di maya lakna tomate, anna malai umpak pakaheba lalang kamasyasam, batu diwa kasalamasam, susi lako to Yahudi, tel lako tayan na to Yahudi. Mahasampi maktulak Paulus umpo makaleso kamaluluanna, ya na kuapaiham Festus na pekasalai mak kada nawa. Tatta ko Paulus, napa tatta ko kemenahengammu. Sapo na timbai Paulus nawa. O Festus toki pak kasalai, ta tatta akain de kutula tapa anamasanan nak mak tula masissa pikihangku. Na pola lambahannya untulai inde kahakaha, akan naissa miduka tomahaja Agripa. Aka manasa inde kahakaha naissa nasam, ananahingi duka, aka tak dadi diung yang kabuniam. O tomahaja Agripa, ungkatapai haka tulakna ingganna nabi, aka kuisang kuwa ungkatapai. Na timbak tomahaja Agripa nawa. Usangah haka lamala ayak masimpan untuk mendadi tahun na Kristus. Na timbak pole Paulus nawa. Setongan na lamak sambanya nak langan puang ala ta'ala, anamala batula mailak di, batula masimpan di, tak lai komandi, sapo inggan na toh hingi inde kadang kutemo, lamala duka susya, sapo anggaham, tak iala dihante basi'i. Ya kek deun tu mahaja anna gubernur, sola bernike, anna inggan na tau todio hee wat tueta to'o. Tapana jay sulibam, sipak tula-tula unnawa. Inde tau, tak den umpugau mesa kahakaha lana polalan di tahung kumbattu la dipatei. Ya mak kadan to mahaja Agripa laku Festus nawa. Setongan inde tau, malal la dilapasam, keladana pelawohi, la dipalulako to mahaja Roma kahakahana.